curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wahahaha, 104,2 Yes Radio kebanggaan Cilacap. Aju, sebut terus. Oh ala ya sih, jenane pasar malam sih, jenane pasar gue pirang-pirang kang. Ngarepna badang, ngarepna lebaran gue biasanya ya. Sih jenengane pasar murah, sih jenane bazar, sih jenengane apa pirang-pirang. Pokoknya tumbuk jumblek dari sece nih kong. Oh ala ya wis monggo, sih wis pada nerima THR, sih wis pada nerima gajian ya langsung bae dibelanjakan. Gue bojone tukok na. Ngora tukok na gelem waduh. Gelem yang slot maring liane gue kang. Kerem jalung-jalung maring bojone tanggane pambarang. Lagian yang dicerita kang tentang wong lanang sing ya cerita-ceritane ke wong lanang ge suwe banget ora diwai nang sing wadon. Dinae apa ya, dinae apa bae. Ora dinae konak, ora dinae jangan, ora dinae madang, ora dinae wes pokoke pirang-pirang. Termasuk ora dinae anu. Nah. Lagi wong lanang ge saking kesuwe saking mangkle maring sang bojo, saking jan getinge maring bojone kuwi miki akhir apa? Wong lanang ge wong lanang ya kadang-kadang ya kepengin kaya kowe jarak ketang sendit kowe lho. Omongna ternyata bojone ora gelem bae disengi anu ya akhir apa sing lanang kuwe anu-anu karo wedhus. Kayang apa kasile iki bayo. Mak, mama kek, kadang ini mak. Apa lah, tanggungan kayaknya lagi dondom iklan, Bi. Kau jauh gue, mak, kamu ismi, gak ada dondom iklan, Bi. Baik aja gue. Kan bingung apa, Jan, nih? Obata. Masya Allah, mak. Mak, aku setelah kena pinginan, nih, daster. Ah, sorry, daster kayak kaya. Mak, daster gak ada kamarnya kan, kadang gandum. Padahal mikir, ini kan, jadal di rumah nang. Ngadun gue, dandarannya ke dunia sing apik. Ngadun gue, dandarannya ke dunia sing ayu. Boro-boro ditukuk na pupur, boro-boro ditukuk na gencu, boro-boro ditukuk na eyeshadow. Nah, apa nganu sing jalan klambi bata bae, kurti mah ditukuk na daster, cap kantong gantung, mandana nung jajal kaya berhubung lanang. Mandana ngerti maring kebutuhannya mau maton. Dari kan jalan kaya kondisi ngayang apa? Nyungke sebalik balik ngomong pak, minane nyungke hari ngamal puasa, nyungke ngomong karo Wika. Nyungke lagi kepengen baju model anyar, klambi jablek. Klambi jablek, nah. Oh ala jahan, wanuk lebih kaya kaya beko disenengi. Gua ngapa jane? Ah, gua ngengsreng, batang esok ngetahr. Gue makas kaya gue lah. Gua anak orang bong lanak ngomong kaya gue. Orang bujurnya ngomong orang nggak aturan yang masih kepribadian kemak. Ah, larusan orang runan ada duit. Mak aja kaya gue jajal. Ini yang sih jaluk mereka. Jaluk apa? Jaluk tondomnya apa? Karena tondomnya kau nampak tiga lambene. Yang rumit, wah ganggu bebong lagi kerja. Mak, mama kek, nyong sepuluh bulan. Sama kau balik kerja ke Filipina, nyong turun sekutil-kutil lah, mak. Turun sekutil-kutil lah. Ah, lagu orang pengen, nyong. Lagu orang pengen. Mereka banteng yang anaknya, selembetan selorok atau selembetan maring lawang. Gue mbak kalau kaya gue banget, dong. Barang balik ke Filipina, dong. Jarko, bujuran-jarko kok kaya gue. Terus orang ngomong adanya, mak, mereka kerjanya ya, mak. Orang. Oh, kayaknya caranya kok ya, mak, ya. Kayaknya caranya kok ya. Kok seorang cinta maring karo nyong apa? Kok seorang ngomong adanya nyong apa? Kok seorang bisa gawe senang mau lanang apa? Nah, kok seorang senang kayak anak dua? Merah sekarang. Merah-merah ke priwe, ke umah-umah nyong. Kayaknya udah kerjaan Filipina, kayaknya udah gawe umah, ke umah nyong. Dunia Amerika itu orang-orang yang lihatnya kandang wedus dan buritan orang wedus loro. Masya Allah, malah jadi ngurak-ngurak aja gue. Kau main nyong, sertifikat atas namanya nyong ya. Kayak diwaca kayak Tukira, sama Tukira. Kayak atas namanya nyong. Amerika turun kandang wedus banget lah, turun kandang wedus banget lah. Kurang ajar gue pancen no Tarno. Gue udah ngundang bocor sih mantan peres, jat sal, jat Tarno. Amerika jengana siapa? Tarno, bok. Sutarno jengana ikan, bok, kan? Ya lu jendang apa, Rika? Ya papa ya, ya papa ya, Jan. Iya, papa gedang. Nah, nurika panjang potongan papa gedang ayo gue. Gelajar abang barang gue goletan, gue tangringan jadi gue jenang. Potongan nurika ayo gue ngerti apa? Mak, cukur ngajar kok ya. Pokoknya mulai malam ini nyong orang genturu karo gue. Plus, salah. Arep turu karo nyong yang ono, ora turu karo nyong yang beneran. Alhamdulillah, hirobil ngalamin. Kasure nyong orang pesing maning, orang bola balik memeni benesuk. Nah, turu kandang wedus, bay, turu kandang wedus. Nih. Oh, ala kutil garing, kutil garing. Bojo malah kurang ajar. Jan, Jan. Gumen ta ya, jaman lagi tesis sengsara. Wah, sing jenenge mriyang, watuk bae watuk. Wah, tegawanan nyung kemari Jakarta, mari RSCM tambang nang kana. Sing jenenge makmu kaya ae, perjalanan Filipina. Bali-bali ora tales ngajeni karo selanang. Arep dipegat eman-eman. Dulu-duluan itu sempat utang karo nyong. Pegatan mulai kelakon orang-orang nyong utang. Wah, ini jangan terima kena banget yang jakin kau turun kandang pedus ya. Pak dunia-dunia ini nyong dari kandang pedus tok, karo pedus torok. Malah jadi kayak caranek. Jangan, jangan. Jangan ditulungi dus-pedus lah, jangan. Dan nyong uripe secara teman kayak gitu dewa lanang, disia-sia. Orang diajani langsung maton. Orang dianggap nang keluarganya nyong. Dus-pedus, tulungi nyong jajalah. Ini dia lagi bandreng banget yakin, ini lagi bandreng banget yakin. Apa gak ada nyokon karo kue baik, dus-pedus? Hah? Apa gak ada nyokon karo kue baik aja lah? Pedus-pedus, asal dipupuri tulit aja keton mandan melek, jayaan. Nyong sewu ya dus-pedus, kan? Nyong sewu, pak. Yakin kok tak pupuri lah nyokon keton mandan aja. Terus nyomong kok digagian ditulungi, kan? Jadi ini lagi bandreng banget lah masalahnya dus-pedus. Tulungi nyom banget yakin. Temenan guys dulur, kaki Tarno akhirnya apa? Saking bandrungnya, nang bojone ora dinai akhirnya apa? Mupuri wedhus. Dikincuni, di aesedone, dah terus kemudiannya biasa, ditumpaki. Nang kandang wedhus, tapi apa nyajar kalingan, rombulan wedhusnya meteng. Oh ala Jan, Jan, akhirnya ke, ya jedor ke seleng dore ke. Nah saking medene kaki Tarno, mbokku anak wedhusnya kali ngane anu malah separuh wujud menungsa, separuh wujud wedhus. Kaki Tarno ya berdebar-debar artinya kang, maras banget yakin, ha mede. Mbok anak wedhusnya jadi mirip kayak kaki Tarno, ha dinteni bohe. Barang wis babaran wedhus eh. Wala dos, wedus, yang ternyata nyong dijeringi kue sandi ora sia-sia, dos, wedus, sandi kue jeringannya pancen, jeringin nyong, sandi, spisan dadi, nah, aduh, gimana kurang ajar, ngomongnya dadak meteng lagi, Chan, dadi kue, Chan, lagi nyongnya dadi maras, ya, mbok kepala anaknya kue, jijing mirip nyong, apa, dadi kabe maning, dadi petakunan wong yang pirang, agar mujud wong sanggapnya, kabian aja, yorop, papa. Tak ditoreng nang rumah tenan nyong dewek nang jero alas kana. Nyong tulen maras dus pedus ngomong babaran kalingan si metu malah awake awak wedhus raine-raine nyong kan jan iki nang banget buak jar aduh la ilaha illallah Muhammad rasulullah aja jajal dus gagen babaran dus la nyong maras banget kan nyong ini maras banget yakin. Cepetan ayo li babaran cepetan ayo li babaran cepetan terus terus ngeden terus ngeden terus ngeden dus terus ngeden terus iya terus ayo dus terus terus terus terus terus terus terus Iya, dalam maning, iya, terus, iya, pisang maning, sengat dengan maning, cepetan, terus, waduh, cepetan. Alhamdulillah, bilang lamin, lahir, akhirnya, wedus, wedus. Weh, wah, aman, aduh, ujarku kuan babarna. Makhluk separuh wedhus, separuh manusia malah kalingannya wedhus kabeh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, matur nuwun. Sangat yakin. Nyong sing wis ora maras, nyong sing wis ora khawatir, nyong ora deg-degan. Ujar-ujarku mau, biar lahir gue wujude, awake wedhus raine-raine nyong. Ngapro jadi sinci nama ini tanggane sih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kayak panjang sedulur, wujud fisiknya gue jaranu pancen, wedhus banget yakin. Raine wedhus, sikile wedhus, awake wedhus, tangane wedhus. Tapi ternyata nembe bae kaki Tarno nege lapang kandang wedhus. Kalingane jek-jek. Hah? Lo, malah suarane oh sing kaya suara menungsa. Oh aduh aduh. Kepriwe gela ora maning-maning nyong mupuri wedhus ya Allah aduh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.